بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الواتعي رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين الإيمان بالنار أعاذنا الله منها. Beriman dengan adanya neraka, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua daripadanya. Beriman kepada neraka termasuk iman kepada hari akhir. Beriman kepada an-nar, al-jannatu wan-nar, ini termasuk iman kepada hari akhir. Al-jannah sebagai tempat terakhir kaum mukminin, an-nar sebagai tempat terakhirnya orang-orang kafirin. Keimanan kepada neraka ini meliputi banyak hal yang dibahas dalam masalah al-iman binar ini, banyak hal. Yang pertama terkait dengan wujudun nar, adanya neraka. An-nar mawujudah, neraka itu sudah ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang sifatun nar, tentang sifat neraka terkait dengan luasnya, dalamnya, panasnya apinya, dan yang berkaitan dengan sifat-sifat neraka. Yang berikutnya adalah terkait dengan sifatu ahlin nar, sifatnya penghuni neraka, bagaimana besarnya mereka, setebal apa kulitnya, jumlahnya berapa, begitu-begitu banyak hal-hal yang berkaitan dengan sifatu ahlin nar, sifatnya penghuni neraka. Yang berikutnya tentang masalah al-adzab fin nar, adzabun nar. Taib, ragam-ragam azab neraka. Ini semuanya barakallahu fikum masuk dalam kategori al-imanu binar. Nanti Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah membuat bab khusus asbabul bu'di 'anil nar, bab yang setelahnya sebab-sebab jauh dari neraka, bab yang setelahnya lagi asbabud dukhulin nar, sebab-sebab orang itu dimasukkan dalam neraka. Ini dirinci tersendiri oleh beliau dikarenakan sangat pentingnya bab-bab tersebut. Dan dibawakan sekian banyak riwayat, sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang itu semua. Dibikin bab khurujul muwahhidin minan nar, keluarnya ahlu tauhid dari neraka nanti. Baru pembahasan masalah al-jannah, sehingga cukup panjang pembahasan tentang masalah an-nar ini. Barakallahu fikum. Kita baca satu persatu bab dan riwayatnya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-imamu Ahmad rahimahullah, haddathana Ibrahim ibnu Ishaq al-Taliqani, qala haddathana ibn al-Mubarak, Abdullah bin Mubarak, wa Ali ibn Ishaq. Wawu di sini atofnya kepada Ibrahim bin Ishaq, bukan atof kepada ibn Mubarak. Paham ya? Takdiruhu wa haddathana Ali ibn Ishaq. Ali bin Ishaq ini menguatkan Ibrahim bin Ishaq. Dipahami? Jangan salah paham. Buktinya apa yang setelah itu? Qala akhbarana Abdullah. Wa Abdullah hadza man? Abdullah bin Al-Mubarak. Tidak mungkin Ibnu Mubarak meriwayatkan dari Ibnu Mubarak. Paham? Sehingga dia dua sanad. Yang pertama dari Ibrahim bin Ishaq Taliqani dari Ibnu Mubarak, yang kedua dari Ali bin Ishaq dari Abdullah bin Mubarak. Qala an Ambasa bin Sa'id an Habib bin Abi Amrah an Mujahidin qal, dari Mujahid radhiyallahu anhu berkata, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, atadri ma si'atu jahannam, tahukah kamu berapa luasnya jahannam? Qultula, kata Mujahid, saya jawab tidak tahu. Qala ajal, wallahi ma tadri, betul demi Allah kamu tidak tahu itu. Inna baina syahmati udhuni ahadihim wa baina atiqihi sab'in masiratu sab'ina kharib. Sungguh jarak antara ujung telinga syahmatu ini, yang ada pentilnya ini, ada syahmatu udhun. Sesungguhnya jarak antara ujung telinga salah seorang dari mereka dan pundaknya itu sejarak 70 kharib, yaitu 70 tahun perjalanan. Artinya apa ya Pak? Mengabarkan betapa besar orang-orang yang nanti dimasukkan dalam neraka. Ya, di dunia mengkecil, nanti di neraka dibikin besar. Tidak tergambar betapa besarnya ya, dikarenakan jarak antara ujung telinga sampai pundaknya saja sudah 70 kharif. Lah ya apa sampai kakinya itu? Tidak tergambar. Ini penjelasan tentang apa ini? Sifatnya ahlun nar. Nanti akan disebutkan pada pembahasan yang berikut-berikutnya lagi warakallahu fikum, terkait dengan permasalahan kulitnya. Terkait dengan masalah kulitnya ahlun nar. Disebutkan inna ghilaza jildil kafir 42 dhira'a. Ketebalan kulitnya orang kafir dalam neraka nanti 40 dhira'. Sedira segini ya, ada satu dhira'. Ini dikalikan 40-nya. Ada sekitar berapa meter ya, Pak? Ya, ini kalau setengah meter 20 meter. Ketebalannya itu 20 meter. Wa inna darsahu mithl Uhud. Gigi taringnya kayak gunung Uhud. Wa inna majlisahu min jahannam ma baina Makkah wal Madinah. Majlis dia dari jahannam jaraknya antara Makkah dan Madinah sekitar 400 km. Makkah dan Madinah. Artinya apa, Ivan? Besar, besar sekali. Itu menjelaskan tentang sifatnya ahlun nar. Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa atas segala sesuatu, menjadikan seseorang yang di dunia ini antum geser sedikit. Jangan digeser, jangan digoyang-goyang, bahaya. Tayyib. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, menjadikan makhluk yang di dunia ini kecil, ketika nanti dia termasuk ahlun nar, di neraka nanti menjadi makhluk yang begitu besar. Begitu besar. Qala, kata Ibn Abbas, tajri fiha audiyatul qayhi waddam, akan mengalir pada jahannam itu lembah-lembah nanah dan darah. Audiyah. Qultu anharo, saya tanyakan kepada Mujahid, apakah sungai nanah dan darah? Qalala, bukan, bal audiyah, bahkan lembah. Artinya bayangkan, dia mengalir. Anda kalau perhatikan di wilayah Timur Tengah sana yang ada lembah-lembahnya, Irfan. Jadi biasanya di gurun pasir itu di tengah-tengahnya itu ada kayak aliran air. air hujan apa gitu ngalir dia. Tergantung ada yang kecil sedang besar. Itu ketika ada air hujannya deras alirannya. Bus. Ini adalah nanah dan darah. Jika dia mengalir, kalau sungai mungkin terdiam, ini tidak. Qalala bukan sungai bal audiyah. Thumma qala kemudian Ibnu Abbas tanya lagi. Atadruna ma sa'atu jahannam? Apakah kalian tahu seberapa luas jahannam? Qultu la. Saya katakan saya tahu. Qala ajal wallahi ma tadri. Betul, demi Allah kamu tidak tahu. Haddatsatni Aisyah, telah menyampaikan kepadaku hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an qawlihi, tentang firman Allah subhanahu wa taala, wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih, bumi semuanya itu genggamannya di hari kiamat nanti, dan langit-langit itu semua dilipat dengan tangan kanannya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada di muka bumi ini, bumi yang lapis tujuh, digenggam oleh Allah azza wa jalla di hari kiamat nanti. Langit-langit yang sedemikian luas, yang lipat tujuh, semua dilipat dengan tangan kanannya Allah azza wa jalla. Pertanyaannya, fa'inan nasu yauma idzin ya Rasulullah, di manakah umat manusia seluruhnya pada hari itu wahai Rasulullah? Anas meliputi semua, dari mulai manusia pertama Nabi Allah Adam sampai nanti yang terakhir. Di mana posisi umat manusia kala itu wahai Rasulullah? Qalahum ala jisri jahannam. Mereka semua di atas jembatan jahannam. Jembatan di atas neraka jahannam. Artinya apa? Jembatan jahanam saja bisa menampung. Kok diem? Bisa menampung semua umat manusia dari mulai awal sampai akhir. Baru jembatannya. Lah berapa luas jahanamnya? Tentu lebih luas lagi. Tak terhingga. Plus yang sebelumnya tadi. Tayyip. Orang yang dimasukkan dalam neraka jahanam sebesar itu. Sebesar itu. Jarak antara ujung telinga sampai pundaknya 70 kharif. Ketebalan kulitnya 40 zira'. Giginya kayak Gunung Uhud. Tempat majlisnya kayak Mekah dan Madinah. Baru satu orang itu. Padahal yang namanya neraka jahanam dipenuhi oleh jin dan manusia. Menggambarkan betapa luasnya neraka jahanam, tidak bisa memperkirakannya kecuali Allah azza wajalla. Sangat luas sekali. Barakallahu fikum. Qala Syekh rahimahullah, hadza haditsun sahih. Al hadits akhrajahu Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasan haditsun hasan sahihun gharibun min hadzal wajh wa akhrajahu An-Nasa'i fi at-tafsir. Nah, ini hadis yang pertama menjelaskan kepada kita tentang wujudun nar, adanya neraka. Yang kedua, di antara nama neraka ialah jahannam. Jahannam ismun min asma'in nar. Jahannam satu nama dari nama-nama neraka. Yang ketiga menjelaskan kepada kita tentang sifatu ahli nar. Sifatnya penghuni neraka yang digambarkan tadi. Yang keempat menjelaskan tentang sifatu nar. Sifat nerakanya terkait dengan luasnya neraka jahannam. Kemudian yang berikutnya tentang masalah sifatul azab. Menjelaskan tentang sifat azab jahannam. Di antaranya adalah padanya ada audiyah, lembah-lembah nanah dan darah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadza wadih. Qala rahimahullahu taala wa qala Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, hadathana Suwaid bin Nasr qala akhbarana Abdullah bin Mubarak an Ambasa bin Sa'id. Sama dengan di atas. Sekarang dari jalurnya At-Tirmidzi, dari Suwaid bin Nasr, dari Abdullah bin Mubarak, sehingga sumbernya semua dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Qala an Ambasa bin Sa'id an Habib bin Abi Hamd bin Abi Amrah an Mujahidin qala, dari Mujahid rahimahullah dia berkata, qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, atadri ma sa'atu jahannam, tahukah engkau seberapa luasnya jahannam? Qultula, saya katakan saya enggak tahu. Qala ajal, wallahi ma tadri, betul, demi Allah engkau enggak tahu. Haddatsatni Aisyah, telah menyampaikan hadis kepada aku Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulih, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah azza wajal, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih, bumi semuanya dalam genggaman Allah di hari kiamat nanti, dan semua langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Qalat, katanya Aisyah, qultu, saya tanyakan faina yakunu nasu yauma idzin, di manakah posisi umat manusia ketika itu ya Rasulullah? Qal, beliau mengatakan ala jisri jahannam, di atas jembatan neraka jahannam. Wa fil hadithi qisah, pada hadithnya ada kisahnya, qala wa hadha hadithun hasanun sahihun gharib, qala Abdurrahman ini syamuf bin hadi huwa hadithun sahih. Disebutkan di bawah itu ta'liq, dan juga yang sebelumnya kata Syekh Mughbil, su'alu Aisyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahih, khusus riwayat tentang pertanyaan Aisyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sahih. Beliau menyebutkan dalam buku ini al-jami' as-sah as-sahih mimma laisa fi sahihain, sebab ada penambahan sebelumnya, penambahan tentang masalah sa'atu jahannam, apalagi dari hadis dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, sehingga dikarenakan banyak penambahan-penambahan yang lain, maka secara lengkap seperti ini hadis tidak terdapat dalam as-sahih, sehingga bisa dimasukkan dalam kitab al-jami'us sahih mimma laisa fi sahihain. Nah, ikhwan, ada yang kurang dari ikhwan, hadis menjelaskan juga tentang masalah adanya jisru jahannam, menetapkan adanya jisru jahannam, jisirnya jahannam, barakallahu, jembatan di neraka jahannam. Wallahu a'lam bissawab, bagaimana bentuknya, yang jelas dia sangat-sangat luas, dikarenakan bisa menampung umat manusia semuanya di sana, barakallahu fikum. Bangsa jin bagaimana? Wallahu a'lam bissawab, garis bukan di sini. Yang kita bisa katakan hanya bangsa manusia, kalau menggunakan bahasa umum, mukallaf, yang terkena dalam syariat, maka masuk padanya bangsa manusia dan bangsa jin. Ditambah dengan bahasa jin, berarti sangat banyak sekali. Manusia dan jin semua di atas jisru jahannam kala itu, dan menggambarkan betapa luasnya neraka jahannam. Na'udzubillahi ta'ala min jahannam. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Imam Ahmad rahimahullah, haddathana Sulaiman ibn Dawud qala akhbarana Syu'bah an Simak, Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu al-Bustam al-Wasiti, Simak wa Simak ibn Harb. Simak ada soduk, hasan hadis dia. Tapi kalau yang meriwayatkan daripada adalah Syu'bah, maka dia kuat. Simak bin Harb ini kalau meriwayatkan dari Ikrimah, maka dhaif. Simak ibn Harb riwayatuhu an Ikrimah muqtaribah, Simak bin Harb riwayatnya dia dari Ikrimah goncang. Paham ya? Kalau selain dari Ikrimah dikatakan soduk, rawinya Saduq. Lebih kuat lagi kalau muridnya adalah Syu'bah bin Al-Hajjaj. Wa hadha minhu. Qala sami'tu Nu'man. Saya pernah mendengar Nu'man, yakni Ibnu Bashir radhiyallahu anhu ma yakhthubu. Sedang berkhutbah. Wa 'alaihi khamisatun lah. Padanya ada khamisah, kain khamisah milik dia. Faqala, dia berkata, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkhutbah. Wa huwa yaqul, dan beliau berkata pada khutbahnya itu, anzartukumun nar, aku peringatkan kalian dari neraka dengan keras. Kata Nu'man bin Bashir, falau anna rajulan mawdi'a kada wa kada sami'a sawta. Sungguh kalau sana ada seseorang di tempat ini dan ini, dia masih bisa mendengar suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni saking kerasnya. Padahal waktu itu tidak ada mikrofon, hanya suaranya beliau, menunjukkan beliau sangat lantang dan sangat keras ketika menyampaikan khutbah Jumat, khususnya ketika menyampaikan kata-kata ini, antartukumunar, dengan keras suaranya, aku ingatkan kalian dari api neraka. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Imam Ahmad rahimahullah, haddathana Muhammad ibn Ja'far. Sebentar ya, kan? Yang di atas itu Sulaiman bin Dawud, siapa ya, kan? Kalau saya enggak salah ingat Abu Dawud Qayalis. Yang lagi. Yang paling atas Sulaiman bin Dawud. Abu Dawud Qayalis. Yunzur. Tayyib, qala Imam Ahmad rahimahullah haddatsana Muhammad bin Ja'far. Gundar. Laqabuhu Gundar. Qala haddatsana Syu'bah bin Al-Hajjaj an Simak bin Harb, yang di atas. Qala sami'tu Nu'man ibn Bashir yakhthub. Aku pernah mendengar Nu'man ibn Bashir berkhutbah. Yaqul, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anzartukumun nar. Aku peringatkan kalian dari neraka. Tiga kali belum mengulang-ulang kata-kata ini. Kata Nu'man, hatta lau anna rajulan kana bisuq, hingga kalau seandainya ada seseorang itu di pasar, la sami'ahu min maqami hadha, sungguh niscaya dia akan mendengar suara itu dari tempatku ini sekarang. Dari masjid ke pasar itu kedengaran. Qala hatta waqa'at khamisah kanat ala atiqihi, hingga jatuhlah kain khamisah tadi dari pundaknya beliau. Inda rijlaihi, jatuh di kedua kakinya. Berarti sambil bergoncang gitu. Antartukumun nar, sampai jatuh khamisah tadi di kakinya. Itu menggambarkan betapa lantangnya suara beliau. Qala rahimahullahu ta'ala, masih ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, qala haddathana Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-Sun'ani, Imam Ahru Yaman pada masanya, Sahibul Musannaf, qala akhbarana Israel bin Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i an Simak bin Harb annahu sami'a Nu'man ibn Bashir yaqul. Dari Simak bin Harb, dia pernah mendengar Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, anzartukumun nar, hatta law kana rajulun kana fi aqsas suq sami'a, hingga kalau seandainya ada seseorang laki-laki di ujung pasar sana, dia bisa mendengarkannya. Wa sami'a ahlu suqi sawtahu wa huwa 'alal mimbar, dan orang-orang pasar mendengarkan suaranya beliau padahal beliau sedang di atas mimbar. Begitu keras. keras. Qala Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah, hadza haditsun hasan. Kenapa kok hasan? Semua rawinya thiqat kecuali Simak Ibnu Harb shaduq. Maka dikatakan hasan. Hasan li dzati wa li ghairihi li dzatihi. Madaruhu alaman, sumbernya siapa ini sekarang? Simak Ibnu Harb. Tayyib. Qala wa akhrajahu ad-Darimi rahimahullah fa qala haddatsana Utsman ibn Umar qala akhbarana Syu'bah bihi wa akhadahu Hannad fi az-Zuhd. Hannad ibn Sari. Hannad ibn Sari az-Zuhd fa qala rahimahullah haddatsana Abul Ahwas an Simak ibn Harb bih wa akhrajahu al-Bazzar kama fi Kashf al-Astar wa akhrajahu ibn Abi Syaibah. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Ini hadis menjelaskan kepada kita tentang wujudun nar, adanya neraka. Dan yang kedua, adanya masyru'iyatu indharin nas an-nar, syariat memberi peringatan kepada umat manusia tentang neraka. Dan itu sering dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika khutbah Jumat, ketika khutbah antar tuku benar, terkadang beliau menggunakan kalimat ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Hendaklah kamu waspada, mewaspadai neraka dengan sedekah walaupun dengan separuh kurma. Ini syariat memberi peringatan kepada orang lain dengan neraka. Dan itu dilakukan di khutbah. Nah, juga ini hadis juga menjelaskan kepada kita bahwasanya khutbah itu isinya adalah ayat wa hadis. Di sini Nu'man bin Bashir berkhutbah. Isi khutbahnya apa ini? Menyampaikan hadisnya Rasulullah SAW. Menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, ilmu, zikir, bukan menyampaikan berita koran, bukan menyampaikan postingan-postingan yang ada di mana-mana. Ada ilmu, ayat, wa hadis. Juga menjelaskan yang namanya berkhutbah harus lantang suaranya, bisautin jahuri, dengan suara yang lantang. Barakallahu fikum. Dan juga menunjukkan bolehnya ketika berkhutbah menggunakan pakaian lalu menyelempangkan kain di pundaknya. Ada gambaran ya. Atau pakai gamis atau jubah, kemudian dikasih selempang kain di sini. Seret. Ini harus dihidupkan. Yang di Indonesia ini yang menghidupkan begini-begini, dai apa ya, Pak? Dai apa ya, Pak? Dai entertainment. Iya. Kebanyakan dari mereka, betul ya? Padahal subhanallah itu dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini ilmu harus diamalkan. Nah, nanti kalau pas berkhutbah pakai itu. Nah, kalau khutbahnya lantang, goncang begitu sampai jatuh, itu kainnya di bawah kakinya. Jangan dibaca jatuh, digini-ginikan begitu, enggak. Itu rekayasa. Jadi alami di kadang khutbah yang begitu menggelegar, suara yang begitu keras sampai berguncang badannya, jatuh kainnya. Insyaallah ya, Pak. Ini kalau enggak punya beli. Nah, kain khamisah. Kain ya, Pak. Kalau yang mungkin dipakai yang kita punya paling kain syal. Saya punya kain syal panjang. Kain satu yang untuk di leher yang untuk udara dingin. Ini bisa ditekuk-tekuk-tekuk agak kecil taruh sini. Allah musta'an. Besok siapa yang khutbah? Tetap Pak Amr ya. Insyaallah diingatkan bulan depan. Nah, kita lagi coba orang semua pakai. Nah, gitu ya. Semoga ingat. Ini jarang lewat dan jarang diamalkan, jadinya lupa ya. Coba nanti besok Tetap Pak Amr saat pakai khamis Ustaz. Ya terahwan ya. Terahwan. Gini-gini jatuh-jatuh lah. Allahu akbar. Naam, wallahu taala alam bisawab. Qara'na kam ahadith? Hah? Satu atau dua atau tiga? Hah? Berapa? Kita baca berapa hadith? Empat. Masya Allah, empat. Satu Imam Ahmad, dua Tirmidzi, tiga Imam Ahmad, empat Imam Ahmad juga. Betul ya? Masya Allah. Rasih, rasih. Kita baca berapa hadis rasih? Sih? Ya Allah, Rasih bin Ahmad Syaiban. Hah? Berapa hadis? Berapa? Loh, ya apa sih? Berapa sih? Empat. Masya Allah. Itu namanya siapa? Iqbal. Ada Iqbal mana itu? Masya Allah. Empat. Masya Allah. Banyak ya. Empat. Antum ada jatuh fatah namanya siapa? Siapa namanya? Hah? Abdul Hafid. Abdul Hafid. Masya Allah. Abdul Hafid. Berapa kita baca hadis ini? Berapa baca hadis itu? Empat, ya. Empat, masya Allah. Ah, Syekh Rabi. Ya Allah Rabi. Eh? Tiga. Berkurang satu, tiga bi. Imam Ahmad itu Tirmidzi, Imam Ahmad juga, Imam Ahmad juga bi. Eh? Tiga bi ya. Masya Allah. Ada yang empat, ada yang tiga, luar biasa. Rafi. Antum namanya Rafi ya? Iya. Betul ya? Nah. Bapak siapa Rafi? Nama lengkapnya? Siapa nama lengkapnya siapa? Hah? Oh banyak. Rafi Nur Fauzi. Panggil Fauzi apa Rafi? Fauzi. Ya. Gak mau tersebut yang hadir ya. Ah Fauzi. Kita baca berapa hadis ini sekarang? Tiga. Anda kok ikuti Rafi ini? Bukan ada yang bilang empat. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Baca berapa hadis ini ya? Banyak banget ini. Saya menyuruh antum hafalkan semuanya lah itu. Kalau empat, akan empat berarti nanti. Masya Allah. Antum namanya apa? Yunus. Kita orang baca berapa Yunus? Hah? Dua. Kok berkurang? Yang pertama hadisnya siapa? Hadis Ibn Abbas. Yang kedua hadisnya Nu'man Ibn Bashir. Yang ketiga? Tidak ada. Cuma dua ya. Jangan terpaku pada qala Imam Ahmad, jangan itunya. Lihat sahabatnya. Di sini saya mau bawa beberapa sanad. Satu dari hadis Ibn Abbas. Ya, dibawakan dua kali sama Syekh Mukbil. Yang kedua hadis Nu'man Ibn Bashir. Ya, dua ya. Masih. Nama ya. Masya Allah. Hadza kafi walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dianjurkan menghafal hadis Ibn Abbas. Hadis Ibn Abbas. Bukannya Nu'man Ibn Bashir ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kafi lahuna subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Faddalu hafizakumullah.